Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para sesepuh ingkang kawula hormati, terutama dumateng kanca-kanca jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kula mulyakaken, alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggih malih wonten ing acara pengaosan menika. Mandar muga pengaosan menika wonten manfaate kangge kula kiambek ugi kangge panjenengan sedaya, mulai saking donya ngantos dateng alam akhirat. Bapak-bapak ingkang kula hormati, kita masih tetap melanjutkan pengajian yang sebelumnya. Sakniki monggo kita buka kitab hikam nomor 97, bawah sendiri 5 garis dari bawah. Di depan kula kali panjenengan diterangkan bahwasanya tidak ada sesuatu yang dapat mendorong kita untuk melakukan apa-apa seperti itiror. Wong niku lek wis kepepet, apapun dia akan melakukannya. Lho nang Gusti Allah nggih ngoten. Kula sampeyan nang Gusti Allah niki kepepet, dan apa-apa maning wis nemen butuhne nang Gusti Allah. Jadi pangkate kula kali panjenengan saya nang Gusti Allah koyo dene pangkate wong sing nemen butuhne ndak di apa-apa. Sing katene dipangan, ndak ana tuwek, ndak ana klambi, karine siji. Klambi niku karine siji. Kadang sampai kelambi ini mboten wonten. Mudo, biur. Kayak dene sing dilakukan sing Fatimah. Kali Sayyidina Ali. Kanjeng Nabi teko datang dalam Siti Fatimah. Siti Fatimah ndak wani buka nolawang. Polai Kanjeng Nabi niku tepak mudo. Lale wis jenenge tepak mudo ya ndak oleh apa-apa. Ndak iso metu isin sing kate metu Kanjeng Nabi. Mudo, biur. Dibuka nolawange, ndak iso buka no. Kanjeng Nabi ndok-ndok lawange Kanjeng Nabi. Kula mboten saged buka lawang. Apa ana? Kula niki muto Kanjeng Nabi, kula enggak ada sarung nek siji ditol nang Sayyidina Ali. Digawe tuku beras. Masyaallah, nggih. Butuh koyo ngeten itu adalah tingkah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kula ambek sampean kudu rumoso nemen oleh asore. Ojo rumoso kula ambek sampean gumedhe. Rumoso ndak ono apa-apane ngoten lawak kula sampean. Lek wis kula ambek sampean iki rumoso nemen asore, rumoso nemen inone, kula yakin kita enggak akan kober kangge sombong. Kangge ngendel apa-apa ndak kober. Wong wis awak kadung koyo ngeten. Wong sing rumoso sombong niku langge wong sing rumoso duwe apa-apa. Wong lek wis biasa sombong, duwe-duwe mek 1000 niku koyo duwe-duwe 400 juta ngoten guneme. Tapi lek wong biasa ngasor, koyo wis tak duwe apa-apa mawon. Enggak ada sesuatu yang pantas untuk diandalkan. Apa sing kate dindelno? Wong barangan Gusti Allah sing ngedepi. Masuk katene kajun nang Gusti Allah. Dadi wa takunu lan ono sapa sira bimanzilatil ghoriki iku padha karo pak makome wong kang kerem fil bahri ing dalem segara awid dhali utawa wong kang kesasar fitaihi ing dalem ora-ora al kufri kang tandus layaro ora nekataken sapa dol sapa ghorik orang nak katakan lihinaka, lataro orang dikatakan siro, lihinaka kangge sugene siro, kangge kecukupan siro, illa maulaka angin ing gusti siro, walatar julan orang ngarep-ngarep siro, anna jata ing selamat, min alakatika saking kerusaan siro, illa minu angin saking Allah. Jadi kulambik sama niki kuduru moso, koyok dene uang singkir monok di segoro. Ya apa wong sing kerem ana disekoro niku? Ndak butuh apa-apa wis, butuh nemek pertolongan tok. Sampeyan delok wong kerem ana disekoro. Apa sing ana sing kepengin gawe omah? Mboten. Omah iku ndak penting, sing penting awak niki iso slamet teko kerem. Lek wong niku rumoso ana ning daratan sembarang sing dikepengini, kepengin omah, kepengin sepeda motor, kepengin motor. Pengin duit sing akeh itu krono awake rumoso selamat. Tapi lek uang ono di segoro kerem sampean takoni. Jalo apa sampean pak? Ono uang kerem, klagep klagep panis katene mate. Ditawani sego pecel, gelem. Tak kira gelem. Tutu sego pecel kepinginan gua apa? Kepingin selamat tok. Ono uang katene kerem, klagep klagep banyu wis akeh sing mlebu nang cangkeme. Dadi nang sampean dikei duit sak tas. Iki lho pak duit sak tas pak, gon. Arep kira-kira boten. Wong sing katene kerem ana ning segara, dia hanya butuh satu, apa? Pertolongan, selamat saking ngarsane Gusti Allah. Mek niku tok, duduk liyane. Lek liyane ngoten gampang. Sing angel niku, selamat niki saking Gusti Allah. La taro wawi dolli fitahi, utawa wong sing kesasar ana ning ora-ora sing tandus. Mlaku ngalor ado. Laku ngidul ado sing dikepingini duduk apa-apa wis. Wong ngoten niku sing dikepingini mek kepingin iso tutuk nang panggonan sing dituju slamet ngoten ta. Liyane niku mboten wonten. Wis sing kene kabeh. Keinginan kepingin gawe omah, keinginan kepingin tuku sepeda motor, kepingin ngeten mboten. Ya sing dikepingini kira-kira awake nemu dalan iso metu teng ora-ora ngoten ta. La taro lihinaka illa maulaka. Kita tidak punya keyakinan bahwa yang kaya itu hanyalah. Kita tidak boleh punya keyakinan akan sebuah kekayaan kecuali kalau kekayaannya itu datangnya saking Gusti Allah. Rumoso suki mboten. Rumoso duwe niki mboten. Rumoso duwe pangkat mboten. Rumoso duwe ilmu tidak. Ndak rumoso duwe apa-apa. Wala tarjun najata min halakatika illa minhu. Sampean punya keyakinan bahwa yang dapat menyelamatkan kita dari kerusakan kita hanyalah Gusti Allah. Ini kutok wis. Lainnya tidak ada yang tersirat dalam hati. Tidak ada pas yang tersirat di jurni hati buat nonton. Wayah tamilu lan memper opo bina'u tolabah mabniakan. Ing lafad tolabah lil maf'ul maring mabni maf'ul. Bisa juga lafad tolabah niku di mabni na maf'ul. Tadi ini tuliba. Aqim maqam al-fa'ilil ladhi khudhif maf'ulahu fi kulli ma lahu urif. Jadi maf'ulnya dijokno nang ngarep, fa'ile dibuang, wacane diwaca tuliba. Sing asale ing male dadi apa? Niku jenenge naibul fa'il. Wa naibu utahe naibul fa'ile iku qauluhu dawune Kiai Musonir syai'un lafaz syai'un. Ai ittirarul abdi tegese utawi sifat kepeksone kaula wa iku utawi ittirarul abdi aksa ausofi ubudiyatihi iku luweh dukure pira-pira sifate pira-pira kaulane Allah walidzalika lan krana mengkono-mengkono ittirarul abdi lam yutlab ora den supreminal abdi saking kaula syai'un apa suwiji-wiji ajla kang luweh agung minhu ketimbang saking ittirarul abdi. Wa qauluhu utawi dawuhe musannif la asra'u wala asra'a lan ora nyepetaken bil mawahibi kelawan pira-pira peparing ilai kamaring sira misludzulati kang umpamaning rasa ina wal iftikori lan ngrasa butuh min atfil lazimi utawi lawat la asra'a iku saking golongane ngatawaken barang kang lazim halal malzumi ngatasi barang kang tetepi. Lianna zilata krono sak temening rasa ino wal iftikara lan butuh iku lazimani kang tetep karone lil mutori maring wong kang kepeksa. Wa ma utai azzilatu wal iftikar mujibani iku jalari karone li isra'i mawahibil haq maring nyepetaken ing pira-pira peparengi Allah zat kang hak ilal abdi maring kaula al mutasif kang bersifatan bihima kelawan adzilati wal iftikor. Tahu ni kaya musonib ndak anok barang sing luwih nyepetaken. Okay. Waya tamilu bina utolabalil maf'ul bisa juga lafaz talaban niku dimabniakan datang mabni maf'ul. Naibul fa'ile syai'un. Artinya napa? Ittirarul abdi huwa aqsa awsafi ubudiyatihi. Sifate kaula sing paling bagus. Sifate menungso yang paling baik agar dia dianggap seorang hamba adalah al-ittirar. Nemene boto. Jenenge wong senenge boto ya napa dikongko napa mau nang Gusti Allah ya gelem. Kaya sampean ngoten lho ditimbali atasane, timbali Pak Bupati, timbali Gubernur, kuati. Masih ana penggawean apa ae ditinggal nang sampean. Lah kula ambek sampean lek wis duwe sifat sanget boto dateng Gusti Allah. Tepake napa mawon kalau panggilan Allah itu datang, pasti pekerjaan yang sedang kita lakukan kita tinggal. Napa kok ngoten? Ya krana kula mbek sampean butuh nang Gusti Allah. Lek ana wong krungu suarane azan tapi dhek niku tenang-tenang, itu berarti kan ndak pati butuh nang Gusti Allah. Sampean diceluk gubernur, saiki diceluk, wah langsung buantar melayu. Lah kula mbek sampean ditimbali Gusti Allah, lek arane butuh nang Gusti Allah ya mestine koyo kudu ya kudu gati koyo ketika kita dipanggil oleh gubernur. Tolong sampean kesini ya, saya penting. Waduh. Buantar itu. Lu dipanggil menungso sampean gati, tapi dipanggil Allah pada saat kita azan, pada saat kita akan melakukan sholat, ono seruan azan, ulambik sampean kok tenang-tenang. Iki jenengi kewali. Mesti nih, lek ditimbali gubernur sampean iku cakang, lebih cakang lagi dari itu, kalau kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iku jenengi sampean butuh. Nang Gusti Allah butuh tapi dijeluk jarang moro utawa moro tapi telat-telat. Ngoten. Lah ila ngoten niku. Dadi nek dijeluk Gusti Allah langsung. Lah makanya dikatakan aqsa awsafi ubudiyah. Ittirarul abdi huwa aqsa awsafi ubudiyati. Butuhne kaula, sangat butuhne kaula itu adalah sifat hambanya. Paling tinggi ini, paling dukure piro-piro sifat kaulane Allah. Sifate ngaulane kaulo. Tadi sifat kula mbek sampean sing paling apik ya itiror. Ngetokno butuhne nang Gusti Allah. Maknane lek ngetokno butuhne artine gati nang perintahe Allah sangat menjauhi pada larangane Allah. Niku jenenge butuh. Kaya sampean saniki nyambut gawe menjalakane. Kepingin sampean niku oleh perhatian saking jeragan. Dikapakno ae nang jeragane nggih, ditelepon nggih, dikatenaken nggih ngene nggih nggih nggih to wis. Tidak pernah mengatakan tidak. Apa? Polahe awake butuh. Kok lek awake ditimbali muni mboten, maka kebutuhannya tidak akan dipenuhi oleh jeragannya. Tapi lek awake ditimbali muni nggih, wah jeragane kan malah seneng. Kula yakin setiap anak buah pasti keinginannya sama, yaitu ingin dipercaya oleh jeragan. Kok ono anak buah ndak kepingin dipercaya oleh jeragan, iku tebakane siji, mungkin bayarane kecilian utawa jeragane kekerengan. Tapi lek Gusti Allah mboten. Wong Gusti Allah niku zat sing loman. Sampeyan njaluk napa mawon nang Gusti Allah mesti dituruti. Terus kok katene ndak gati nang Gusti Allah? Apa ndak kualik? Ya kualik niku jenenge. Makanya dikatakan sifate kaula sing paling bagus adalah ngeroso sangat tebuto. Iku adalah sifatnya hamba yang paling baik. Wala walidzalika lam yutlab minal abdi syai'un ajla minhu. Krono iku maka kaula seorang hamba tidak akan dituntut untuk melakukan sesuatu yang lebih agung daripada itiror. Itiror tok ono sing paling dituntut nang Gusti Allah niku itiror. Kroso butuh nemen nang Gusti Allah. Ojo cuek. Lek sampean gati nang panggilane Allah, Allah akan gati memenuhi keinginane sampean. Tapi lek sampean cuek nang panggilane Gusti Allah, maka Allah juga akan cuek dengan permohonane sampean. Jadi Allah iku sakjane mbok jari sampean. Sampean loman nang uwong, Allah loman nang sampean. Sampean sayang nang uwong, Allah sayang nang sampean. Sampean delok wonten dawuh irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi, maka Allah akan menyayangi kita. Tapi lek sampean kejem nang menungso, maka Allah lebih kejem. Sampean nyiksa menungso, Allah akan lebih menyiksa. Sampean bacok ndase wong, besok dicel-cel nang pangeran sampean ndase. Sampean jotos wong tanpa ada salah, besok akan digebloki sampean nang Gusti Allah. Ingat, itulah pengertian bahwa semua perbuatan kita pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal perbuatan kita, sesuai dengan kelakuan kula sampean sedoyo. Ngoten. Pas, ndak ono mbuang iblas wis. Malah luwih sanget, lek elek luwih elek maning. Maknane niku kula mbek sampean ya memang harus sadarlah kalau Allah itu punya sifat Ar-Rahman, Maha belas kasih dan Maha penyayang Ar-Rahim. Tapi kita juga harus sadar bahwa Allah juga mempunyai sifat Al-Muntakimu, Zat yang Maha membalas. Sampean ngakal-ngakali wong, diakal-akali nang Gusti Allah. Sampean medit nang wong, Allah luwe medit nang sampean. Sampean ndak ngreken nang wong, Allah akan lebih ndak ngreken nang sampean. Lek pilek sampean niku loman nang menungso, Allah akan lebih loman. Deloken para kiai-kiai, den dia nak kiai-kiai ini ku melarat. Betul wonten apa? Krono kiai ini ku rata-rata uang yang figurnya ini ku selalu memikirkan santri. Tak tahu mikir nak kekarpani dewi lek kiai ini. Mergani Allah ini ku hati nang kiai. Bareng kaya uang-uang biasa kulo sampean. Pancene nang uang tak pati ngereken. Gusti Allah tak pati ngereken. Lek tak nyambut kawin tak oleh duit. Lek kiai masih tak nyambut kawin oleh duit apa? Krono senajan oleh duit bukan untuk pribadi lek kiai. Untuk kepentingan umum, untuk kepentingan wong akeh, kangge sangune ngaji, kangge sangune muru. Wa qauluhu wala asra'a bil mawahibi ilaika mithlu dzillati wal iftikor. Mithlu dzillati wal iftikor. Zalika asra. Mboten wonten barang sing luwih nyepetno tekane peparing saking Gusti Allah datang sampean yang mengalahkan rasa ino. Melek kepengin dikeki nang Gusti Allah ngrasa ino tok wis aja ngrasa apa-apa. Nyaluk tolong nang wong, kadang-kadang wong elek apik nulung, lek ndak apik dipentung. Tapi lek nyaluk tolong nang Gusti Allah mboten, ngasor, enak, tenang. Lek dempet nang wong niku lek tepak apik sampean disenengi nang wong, lek tepak elek, wuh. Disikut entek-entekan sampean. Tapi lek sampean apik nang wong ya apik wonge. Lek nang Gusti Allah nggih mboten pisan. Lek sampean apik nang manungsa Allah apik nang sampean. Ya krana niku duwi ya perasaan sampean niku nemen botone nang Gusti Allah. Nemen wis botone semeneng ku sampe jane pangeran tho ya Allah. Kula pasrah teng panjenengan. Tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwata illa billah bismillah tawakkaltu 'alallah. Wala haula wala quwata illa billah bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Lek sampean ngasor opo ae sing dijaluk dikeki nang Gusti Allah. Tapi lek sampean gumedhe jaluk barang 10 aja sampe 10 siji nek kira dikeki nang pangeran. Tapi lek sampean niku ngasor ngeroso ino ngeroso ndak ana regane ku Allah sayang nang sampean saken nemen li anna dzillata wal iftikara laziman lil mutarrik. Krana apa kok ngoten nggih? Krana sifat ino lan sifat sangat butuh iku sangat menetap, tidak bisa dipisahkan saking uang sing kepaksa. Dadi lek ngoten adzillah wal iftikar mujiban li isra imawahibil haq luwih nyepetaken datang pira-pira peparingi Allah zat sing hak. Duduk ndonga wong sakniki keliru. Awak kepingin nang cepat oleh apa sing barang sing dijaluk, ndonga dinemeni. Duduk ndungone sing penting iku cak, perasaane. Sampean ndonga nang Gusti Allah ditandai dengan ndonga, berarti sampean iku nemen sayangi nang Gusti Allah. Nemen botone nang Gusti Allah. Lek Allah ndak bantu ndak akan berhasil. Jadi keberhasilannya apa jare bantuane Gusti Allah? Kula mbek sampean ndak duwe reko daya apa-apa. Artinya jangan hanya dengan doa kita lalu mengandalkannya supaya apa sing kita kepingin niku bisa berhasil, ngoten. Dungo iku ndak napa-apa ne. Sembarang ndak napa-apa ne. Kuabeh presane ku ono ning Gusti Allah. Jadi Gusti Allah tak preser ngene, dadi ngeten. Tak preser ireng ya dadine ireng. Tak preso, tak kapakan wae wis pokok apa jare Gusti Allah. Habis. Allah kabeh sing duwe hak. Kula mbek sampean mboten duwe apa-apa. Wonten dawuh wa idza tadzallalatir riqabu taqarruban minha ilaika fa'izzuha fi dhilliha. Lek ono menungso niku ngeroso ino dengan cara bertakorup kepada Allah, berarti ino niku mulio sampean ibadah nang Gusti Allah, salat Allahu Akbar, ngadek, rokok, iktidal, sujud, ndasi disekendek ningsor, ngeroso awak dan opo-opo nih, ngeroso awak ndak ana regane dibandingkan dengan keagungan Allah. Ngeroso awak ndak ana regane dibandingkan dengan kemuliaan sifat Allah. Lek ana wong gelem ibadah dengan cara seperti ini berarti dia itu orang yang terhormat. Koyok sampean kumpul ambek siji ne jeragan, aja wedi dinyek jeragan. Jeragan kate ngomong opo ae nang sampean sak karepe. Sing penting dhek sayang nang sampean. Iku lek sampean tujuane kepengin nyambut gawe. Lek sampean tujuane kepengin menghormati diri ojo dadi koli. Aku nang gerakan dilono sembarang dipenekno dikongkon ngene lho. Salahe sampean sampean gelem dadi koli. Kok sampean ndak dadi koli ndak kira dilokno. Lek sampean kepengin mulya dadi jeragan dhewe. Nah resiko ne yo tanggungen dhewe. Lanang Allah kula mbek sampean diperintah kongkon sembayang, kongkon ngene kudu gelem, masih apa kudu gelem, sengsara kudu gelem, iku wis resikone sampean dadi kaulane Gusti Allah. Kalau sudah itu kita anggap resiko, apapun yang dilakukan oleh Allah bener. Apapun yang diperintahkan oleh Allah harus kita lakukan. Ojo pilah-pilah, lek enak dilakoni, lek ndak enak didoi ojo. Dadi wa idza tadzallalatir riqabu taqarruban minna ilaika fa'izzuha fi dhilali. Ono wong taqarrub nang Allah Subhanahu wa taala ngeroso ino, ngeroso asor. Maka berarti dhek niku wong sing luhur, berarti dhek niku wong sing mulya. Wa ilaihil isyaratu biqaulihi. Wa ilaihi lan maring dawu wala asra'a bil mawahibi ilaika mithlu zulati wal iftikar al isyaratu utawi isyara biqauli ta'ala kelawan dan Allah ta'ala walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah walaqad nasara lan teman-teman nulungi kum ing sira kabeh Allah subhanahu bi badrin ing dalam perang Badar. Wa antum ale utawi sira kabeh iku adzillatun biro-biro kang inu. Dadi fadilatun mongko utawi inone. Mongko utawi inone ahlul badri au jabat iku nekaken apa? Aha, apa zillah lahum maring ahlul badri izzatahum. Ing mulyane ahlul badri wa nusratahum lan ing oleh den tulungi ahlul badri. Ahli Badar niku ditulungi nang Gusti Allah krono apes. Dadi Allah niku akan membantu orang yang apes. Onten male dawud da'watul madlubi mustajabatun. Pendungane wong sing dikani ngoyo iku mesti diterima. La hijaba bainal madlumi wa baina rabbih. Tidak ada penghalang antaranya orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kok ngono? Krana wong iku lek dizalimi iku ngrasa apes. Lek wis ngrasa apes akan hasil sembarang. Lha sak walike lek ana wong ngrasa luhur, dhek akan dihilangkan. Ana wong ngrasa ana ndukur dhewe, dhek akan dipenyel nang wong. Tapi lek ngrasa ana ningsur dhewe akan dikei sembarang. Ngrasa apes dikei sembarang. Perasaan lemah itu perlu kita miliki. Ojo sombong. Sampean ono sak titik rasa sombong, ojo sampe menungso Allah lu nak seneng. Buahnya tidak senangnya Allah krono sampean sombong iku, engko sampean bakal dilebono nang neraka. Tan lho Pak, katus taun ya Allah walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum adzillah. He eling-eling wong Islam, kon iku nang Gusti Allah ditulungi ono nek golongan ahli Badr. Pada waktu peperangan Badar kon iso menang wa antum adzillatun krono sampean iku ngrasa ino ngrasa titik. Akhirnya Allah ndadekno kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah banyak sekali golongan-golongan yang sedikit, tapi mereka dapat mengalahkan golongan-golongan yang jumlahnya sangat besar. Jumlahnya titik, tapi iso ngalahno golongan-golongan sing jumlahe akeh. Nggih, iku krana apa? Krana pasara, prasane ngrasa ino. Prasane ngrasa wae ndano apa-apane. Ngrasa salah, ngrasa apes, ngrasa ndak duwe reko, ngrasa ndak duwe daya kecuali kelawan pertolongane Allah. Dadi lek muni kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ojo cangkemit tok sing muni. Kula ambek sampean iki akeh-akeh cangkemit tok sing muni tarusan. Waduh, ndak mari-mari ana sepikir tarusan, tapi kelakuane yo elek. Wiritan yo cangkemit tok wiritan, tapi kelakuane nun sewu nggih. Tapi kelakuane ndak apik. Jadi malaikat gawe apa sampean wirit lek koyo ngono? Kaya apa zikir lek kelakuane sik tetep elek. Tapi yo ojo dibalik karena aku iki kelakuane sik elek lek ngono ndak zikir mesti sanyo ndak iso. Yo tambah nemen. Yo zikir kita tetepi, zikir kita lanjutkan, kelakuane yo diapikno. Ngoten. Niku jenenge menjadi hamba yang betul-betul merasa dek niku sangat hina. Sangat tidak ada apanya. Lek wis ngrasa nemen dak diapa-apane, kita akan masuk nang dawuh la asra'a bil mawahibi ilaika mithlu dzillati wal iftikar. Ndak ana barang sing nyepetno nang tekane paparingi Gusti Allah sing madani ino lan butuh maring Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mungkin namung menika ingkang saged kula aturaken mantar muga iso dadi tombone ati kula sampean sedaya. Ngaji kitab hikam niki mantar muga ana manfaate. Mantar muga tercatat sebagai amal yang diterima oleh Allah lan buahnya nanti bisa kita ambil wonten di swargane Allah Subhanahu wa taala. Sakmenten ingkang saged kula aturaken, hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.